وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بيده حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. من حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan beliau hasankan. Nafs, jiwa yang dimaksud rohnya, roh seorang mukmin. Mu'allaqatun bidaini, tergantung terhadap hutangnya. Hutang yang dimaksud setiap yang menjadi tanggungan dia, baik itu pinjaman atau harga jual yang belum diserahkan, atau itu upah yang belum diberikan, atau itu mahar yang belum diserahkan, dan yang semisalnya. Semua itu dain, masuk dalam kategori hutang. Hadis dibawakan oleh mu'alif rahimahullah tentang permasalahan perintah atau anjuran untuk mempercepat pelunasan hutang mayit jika yang mati memang masih punya tanggungan hutang dengan rincian bentuk-bentuknya tadi. Hadis mengajarkan kepada kita satu, adanya siksaan kubur. Karena yang Rasulullah katakan rohnya seorang mukmin tergantung karena hutangnya, yang dimaksud tergantungnya ini digantung, dihalangi untuk mendapat kebahagiaannya, dihalangi untuk mendapat ketentraman, kesenangan, dan itu merupakan bentuk dari siksaan tersendiri yang semestinya orang bahagia, senang, ditahan, digantung. Makanya menunjukkan adanya siksa atau adab kubur. Hadis pula mengajarkan pentingnya untuk segera melunasi hutang selama dia masih hidup. Karena jika telah mati, berkonsekuensi rohnya pun tergantung tadi, ditahan, dicegah dari kebahagiaannya. Banyak dari ahli waris dolim dalam hal ini, di mana mereka mau mengambil, menerima banyak dari harta waris keluarganya yang mati, sementara membiarkan tanggungan hutang dari saudaranya yang meninggal dan tidak segera melunasinya. Oleh karena itu hadis mengajarkan perintah untuk ahli waris mau peduli dengan mensegerakan pelunasan hutang-hutang mayit. Makanya perlu diingatkan, mungkin ada yang tak sempat tercatat, tidak sempat diketahui oleh keluarga juga. Ini disampaikan kepada temannya atau siapa yang punya, merasa punya tanggungan, pernah dihutangi, dipinjami atau belum dibayar oleh fulan yang meninggal, segera hubungi kami keluarga. Nah, itu kalau mereka sayang dan cinta kepada mayit keluarganya yang meninggal, agar jiwanya tidak tergantung. Di dalam ayat Allah sebutkan min ba'di wasiyatin yusa biha awdain. Setelah wasiat yang ditunaikan wasiatnya, atau itu hutang piutang, artinya kalian wahai ahli waris boleh atau berhak menuntut mengambil hak waris setelah wasiat dan hutang diselesaikan. Oleh karena itu Al-Faradiyyun, ulama fuqaha khusus masalah waris, menyebutkan harta waris yang ditinggal oleh mayit terkait padanya lima hak secara berurutan. Orang meninggal, dilihat, dikumpulkan, dihitung, dia meninggalkan 1 miliar rupiah misalnya. Gak langsung semata-mata kemudian sudah dibagikan ke ahli warisnya, enggak. Nanti dulu, yang pertama, hak pertama didahulukan, diprioritaskan adalah penyelenggaraan jenazah. Diambil dari harta warisnya. Ini misalnya jenazah ini butuh dimandikan, misalnya di daerah itu tukang mandi dibayar berapa bayarannya, 1 juta misalnya. Kemudian kain kapan dibeli berapa, 900 ribu. Kemudian tukang gali kubur dan segala macamnya. Masalah penyelenggaraan jenazah ini dihitung, taruhlah misalnya 5 juta semuanya. Diambil dulu 5 juta ini dari 1 miliar. Dibayarkan untuk penyelenggaraan jenazahnya sampai selesai dikubur. Dan terkurangi 5 juta. Yang kedua adalah melunasi hutang piutang. Yang itu ada dalam tanggungan mayit yang dalam bentuk benda. Dalam bentuk benda misalnya dia sempat ambil mobil, belum bayar. Mobil ada di rumahnya, nyicil misalnya mobil harga 100 juta. Sudah terbayar 50 juta. Masih sisa 50 juta dari hutang ke dealernya. Diambil dari sisa dari berapa? 1 miliar, 5 juta, 950 berapa? Hitung sendiri. Berhasil diambil lagi 50 juta dibayarkan untuk dealer. Atau mungkin yang lain diambil rumah dari developer sana, masih tersisa sekian juta, ya diambil dari 1 miliar ini untuk bayar sampai selesai. Yang ketiga, hutang piutang dalam tanggungan. Kalau tadi kan denda, dalam tanggungan tetangganya datang pulang ketika hidup belum lunas hutang ke saya 10 juta bayaran 10 juta saksinya pulang-pulang atau ada materai tanda tangan dan lain sebagainya bukti. Begitu pula yang lain pulang punya hutang ke saya sekian, tanggungan hutangnya dibayarkan semua selesai. Misalnya tersisa ya Allah 800 juta kurang-kurangnya dari. Yang keempat, wasiat. Kalau dia berwasiat, mungkin sebelum meninggal dia sempat mengeluarkan wasiat. Aku wasiatkan maksimalnya sepertiga, sepertiga dari hartaku untuk masjid, untuk pesantren, untuk yatim piatu misalnya, atau seperempat atau lebih kecil. Boleh. Maka diambil, keluarkan seperempatnya. Kalau itu 800, berarti dikeluarkan 200 juta, sisa 600 juta. Itu haknya ahli waris. Lalu diberikan. Tinggal permasalahan ayat menyebutkan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Dua kali Allah sebutkan nipah di wasiyatin tusu nabiha audin di ayat yang lain. Setelah wasiat atau hutang, setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang, zahirnya ayat mengesankan wasiat lebih didahulukan dari hutang. Tetapi tidak, kesepakatan fuqaha ijma' dari semenjak zaman sahabat tabi'in dan yang berikutnya bahwa hutang lebih didahulukan dari wasiat. Hutang lebih didahulukan dari wasiat. Makanya tadi susunnya hutang-hutang dulu baru keempat wasiat. Kenapa demikian? Kalau ditanya lah ayat menyebutkan wasiat dulu baru hutang, wasiat atau hutang? Jawaban para fuqaha ada beberapa yang mereka sebutkan, antara lain karena untuk menunjukkan pentingnya wasiat agar diperdulikan. Beda dengan hutang, karena kalau hutang ada yang untuk, itu hak saya. Mayit belum bayar ke saya, saya datang. Tapi kalau wasiat, siapa yang untuk? Gak ada. Nah, kalau dibiarkan akan hilang dan tersia-siakan wasiat ini. Untuk lebih diperhatikan oleh ahli waris, makanya disebut oleh Allah wasiat dulu baru hutang. Sementara itu adalah hak yang Allah SWT perintahkan untuk dikeluarkan. Yang kedua, wasiat mengurangi atau tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Kalau hutang kan ada yang senang, ya terbayar selesai. Awas ya, tidak seperti itu. Alhasil karena semua itu kemudian wasiat disebutkan lebih dahulu, tetapi dalam prakteknya ijma, hutang dulu baru wasiat. Apa faedahnya ini? Faedahnya kalau seandainya harta ludes habis, ya sudah, susunan tadi yang bawahnya gak dapat. Misalnya mungkin saja sekarang ulang meninggal, dikumpulkan, dilihat harta warisnya 5 juta. Dihitung penyerahan jenazah 5 juta. Ya sudah selesai. Yang hutang, yang wasiat, yang ahli warisnya tidak ada apa-apa. Karena itu pertama harus diutamakan. Penyelenggaraan jenazah. Atau misalnya dia punya harta 100 juta harta warisnya, jenazah 5 juta, sisa 65 juta, hutang benda-bendanya 60 juta, sisa 35 juta, hutang-hutang dalam tanggungannya 35 juta, selesai. Uang bisnis. Dia sempat wasiat misalnya pada warisku kasihkan ke mesin. Ternyata gak ada sisanya, sudah gak ada wasiatnya. Lalu keluarkan, semuanya habis. Ahli waris tambah lagi, gak ada apa-apa. Demikian susunan itu perlunya untuk prioritas. Kalau memang habis ya sudah, yang di bawahnya tidak berhak. Kalau itu pemerintah muslim, nanti kaitannya dengan baitul mal. Misalnya habis uangnya di level kedua, sementara masih ada tanggungan-tanggungan hutang dia, datang nuntut. Ya, hutang ke saya 10 juta, hutang ke saya 50 juta. Uangnya sudah habis. Ya sudah. Nanti baitul mal diatur oleh pemerintah untuk dibayarkan ke para penagih hutangnya tadi. Hadis juga ketika Rasul katakan tergantung rohnya hingga dibayarkan hutangnya, menunjukkan pentingnya perkara hutang ini. Sampai Rasul pun tidak mau mensolati orang yang masih punya tanggungan hutang. Dan mati syahid pun menghapuskan segala dosa orang kecuali hutang. Hutang secara umum juga mencakup hutang adami, hutang bani Adam. Ya tadi, barang, tanggungan, atau itu hutang Allah. Hutang Allah. Hutang Allah bagaimana? Hutang yang mayit ini sebelum meninggal punya kapal, melakukan suatu maksiat, dia harus bayar kafarah, membebaskan budak. Karena budak ada nilainya, misalnya itu 10-20 juta. Sampai dia mati belum terbayar kafarahnya, itu hutang. Hutang ke siapa? Hutang ke Allah. Dan juga harus dilunasi. Semakna dengan itu, memberi makan ke fakir miskin, kafal. Dan itu harta juga, makanan dibeli dan uang belum terbayar sampai dia mati, hutang kepada Allah harus dibayar. Serupa dengan itu, zakat. Di hartanya ada tanggungan zakat yang harus dia keluarkan. Sampai meninggal dia belum juga keluarkan zakatnya. Jadi kewajiban hutang. Karena dainullah ahaqqu an yuqdha. Hutang Allah lebih berhak untuk dia lunasi. Harus dibayar, dikeluarkan zakatnya berapa, 2,5% nya itu kemudian di keluarga tinggal permasalahan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Lalu apa kemudian juga dikatakan roh nyawa Rasul juga tergantung seperti hadis tidak ini ditahan dari kebahagiaan dan kenikmatannya. Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena Rasul memang berhutang, tetapi memborokkan barangnya, baju perangnya di seorang Yahudi. Dan itu aman. Artinya kalau tidak terbayar, itu tidak ada boroknya ini. Ada barang yang digadaikan sebagai borok kepada si Yahudi. Bukan utang lepas, mungkin itu tak pinjam ya. Mungkin bulan depan tak bayar. Nah, ada barang yang dititipkan sebagai borok. Apa beda? Hanya aman dari ancaman atau bahaya ini. Serupa dengan itu, Ansor, sahabat Ansor yang wafat punya tanggungan hutang, Rasul menyolati. Kenapa? Karena Abu Qatadah menanggung. Dia mau menanggung hutangnya dari aku yang bayar. Berarti kan aman. Artinya hutang itu terbayarkan, terlunasi dan tidak ada lagi tanggungan pada si mayit. Ya Rasul solati. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ketika itu tergantung masih juga belum terlunasi, tidak ada yang jamin, tidak ada yang mau bayar, maka saat itu ancaman atau yang tersebut dalam hadis nyawanya tergantung terarah kepadanya. Syahid hadis mengingatkan keluarga, ahli waris, kalau kalian benar-benar cinta, sayang kepada keluarga kalian yang meninggal ini, segerakan melunasi sisa-sisa hutang-piutang dia. Jangan hanya menginginkan harta waris belaka. Utamakan hutangnya. Selesaikan semua, sudah ada tanggungan. Wa'an Ibni Abbas anna nabiyya ala billadhi sahata an rahilati famata irsilu bima'in wasidat wa kafinu fi jawdaini. Ibn Abbas Rasulullah Wasallam yang sampaikan tentang sahabat yang jatuh dari ontanya sampai meninggal. Maka Rasul katakan mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafani dengan kedua pakaiannya. Ini terjadi di Hajatul Wada', ini sedang muhrim, sedang dalam keadaan ihram. Mereka datang, Rasulullah minta fatwa. Ibrahim ini ada yang meninggal demikian. Kadang yang Rasulullah mereka mandikan air dan berbicara, kemudian kafani dengan dua pakaiannya. Pakaian ihram, kain putih yang di atas menutupi dadanya, kain yang di bawah putih juga menutupi auratnya. Dengan air dan bidara, bidara harus ditumbuk, memang ada dilembutkan, kemudian dicampur dengan air akan keluar busanya, busa yang di atas permukaan air itu yang dibersihkan kepala, rambut dan kepalanya. Nanti sisanya baru untuk sekujur tubuhnya. Kenapa demikian? Upoha sebutkan, karena kalau itu busa gampang dibersihkan. Namun yang sisanya bawah kan ampas, tumbukan daun bidara tadi, membekas. Ya ada yang nempel sedikit-sedikit kecil. Kalau itu di rambut sulit untuk dibersihkan nantinya. Sementara kita ingin bersih jenazah ini. Makanya yang pertama digunakan busanya untuk membersihkan wajah dan kepalanya. Karena kalau tidak mengerti hukum ini, semata-mata yang penting bidara dan air, ya Allah sudah tahu. Kepalanya, rambutnya disiram dengan bidara dan cukup banyak tumbukan daun yang dari wajah atau di rambutnya penuh, sulit dibersihkan. Atau nanti orang perlu disirami sekian kali bisa merusak kulit jenazah. Makanya perlu pengalaman dan ilmu tentang itu. Bekap minum sangkapani dia dengan dua kafannya, maruf kain ihram atas dan bawah, karena dia sedang wukuf di Arafah, sedang haji, sedang ihram. Hasil ontanya sedang marah, marah. Dianya terpental jatuh, mungkin keinjak dan lain-lain, hasilnya meninggal radhiyallahu anhu. Dan Rasul katakan yang meninggal dalam keadaan ihram umrah atau haji, bu'iza yaumal qiyamah mulabbiya. Nanti di akhir di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dimaksudkan dalam keadaan berihram dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Seperti apa dia mati, seperti itu dia dibangkitkan. Sama seperti syahid, Rasul katakan dibangkitkan dalam keadaan darahnya bercucuran. Karena dia meninggal darahnya bercucuran, terbunuh perang bisa dibunuh. Maka dibangkitkan dia berkeliaran dalam keadaan masih luka dan bercucuran darah. Cuma bedanya Rasul katakan warnanya tetap warna darah, tetapi aromanya jauh lebih wangi dari parfum minyak kasturi atau misik. Wangi karena ini akhirat, dan darah ini keluar tumpah karena ketaatan dia, jihad sendiri kan. Beda dengan hukum dunia yang mungkin bau darah amis, lengir dan sebagainya. Di akhirat beda. Namanya seperti apa dia meninggal dalam ketaatan, seperti itu dia dibagikan. Masya Allah. Taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam.